بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin, dan telah sampai pada hadis yang ke-24, dan ini adalah hadis yang terakhir dalam bab At-Taubah yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. متفق عليه. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan telah kita sering sebutkan bahwasanya para ulama berselisih pendapat tentang nama Abu Hurairah sampai 30 nama. Dari 30 tersaring 3 nama yang terkuat: Abdurrahman, Abdullah, dan Umair. Dan yang dikuatkan oleh, yang dirajihkan oleh Imam Nawawi, demikian pula Ibn Uthaymin rahimahullah dan yang lainnya, naam, dari para ulama, yaitu Abdurrahman, yang sering kita dengarkan nam ketika kita membaca hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, demikian pula dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Yadhhaku Allahu ila rajulain. Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada dua orang lelaki. Yaqtulu ahaduhuma al-akhar, yang salah satu dari keduanya membunuh yang lainnya. Ya. Yang salah satu dari keduanya membunuh yang lainnya. Yadkhulanil jannah. Yang kedua orang tersebut masuk ke dalam surga. Dalam riwayat yang lain terdapat tambahan, kaifa ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, qalu kaifa ya Rasulullah? Bagaimana bisa demikian ya Rasulullah? Kedua-duanya masuk ke dalam surga. Maka Rasulullah menerangkan, yuqatilu hadza fi sabilillah. Orang yang pertama, nah, berperang di jalan Allah. Ini muslim yang dimaksud. Nah, orang yang pertama adalah seorang muslim yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, fayuqtal, lalu dia terbunuh. Nah, mati di medan perang. Dia dibunuh oleh yang orang yang kedua. Tsumma yatubu Allahu 'alal qatil. Kemudian Allah menerima taubat si pembunuh tersebut. Orang yang kedua, orang kafir tadi, kemudian bertaubat. Nah, fayuslimu fayustashhad. Lalu dia masuk ke dalam Islam dan akhirnya dia pun juga mati syahid. Dia masuk ke dalam Islam, lalu kemudian dia berperang dan mati syahid. Jadi dua-duanya syahid. Baik. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW menyebutkan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah, yaitu tertawa. Allah Subhanahu Wa Taala tertawa kepada dua orang lelaki, yang keduanya saling membunuh, ingin membunuh satu dengan yang lainnya ketika mereka berperang. Dan telah kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tertawa tidak seperti makhluk ketika tertawa. Ini diantara salah satu sifat dari sifat Allah yang tidak boleh bagi kita untuk memalingkan maknanya. Walaupun di sana ada sebagian yang memaknakan tertawanya Allah dengan ar-ridha, keridhaan Allah, kerelaan Allah. Nah, walaupun sifat tertawa itu mengharuskan keridhaan, sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Jadi tertawa itu mengharuskan untuk ridha, tapi bukan makna tertawa adalah ridha. Nah, jadi tertawa Allah Subhanahu Wa Taala yaliqu bijalali, sesuai dengan kemuliaan Allah. Naam, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Nah, dia Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi tidak boleh bagi seorang untuk bertanya, bagaimana tertawanya Allah Subhanahu Wa Taala? Kita beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, min ghairi tahrifin wala ta'thilin wala takyifin wala tamthil. Ma'ruf ladaikum. Tidak boleh kita merubahnya, memalingkan maknanya, menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak boleh kita bertanya bagaimana dan bagaimana. Tidak boleh pula kita mempermisalkan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita menetapkan sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Nah, kita beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Tidak kemudian berlebih-lebihan ya, dalam hal sampai memalingkan makna yang hakiki. Atau tidak pula kemudian menolak. Kalau kita menetapkan, berarti kita akan menyerupakan dengan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Di antara syubhat. Naam. La hawla wa la quwwata illa billah. Diterangkan para ulama ketika menjelaskan hadis Rasulullah SAW tentang dua orang yang saling membunuh, yang keduanya masuk ke dalam surga. Kemudian para sahabat bertanya, Bagaimana bisa demikian ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW kemudian menjelaskan, yuqatilu hadza fi sabilillah, fi sabilillah fa yuqtal. Ini makna hadis. Makna hadza hadis 'ind ahli al-'ilm anna al-qatil al-awwal kana kafiran. Diterangkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, makna hadza hadis anna 'ind ahli al-'ilm anna al-qatil al-awwal أن القاتل الأول كان كافرا. Orang yang membunuh, nعم, dulunya adalah orang kafir. Orang yang membunuh, nعم, sebelumnya adalah orang yang kafir. Diterangkan pula bahwa bisa pula yang membunuh adalah orang muslim. Naam. La mani'. Ya. Ay yakuna musliman li'umum qawlihi sallallahu alaihi wasallam thumma yatubu Allahu 'ala al-qatil. Jadi tidak menghalangi bahwasanya yang dimaksud al-qatil di sini bisa jadi muslim, orang muslim, bukan kafir. Sebagaimana keumuman hadis, "Tsumma yatubu Allahu 'ala al-qatil", kemudian Allah menerima taubat si pembunuh tersebut. Bagaimana contohnya? Dipermisalkan oleh para ulama, "Law qatala musliman aw law qatala muslimun musliman 'amdan." Jadi kalau seandainya ada seorang muslim membunuh saudara muslim yang lainnya secara sengaja. Ya, sengaja. Bila syubha, dengan tanpa ada keraguan. Ini dia membunuh secara sengaja. Thumma taba al-qatil. Kemudian si pembunuh tadi bertaubat. Bisa jadi ya. Kemudian dia pun ustushhida fi sabilillah, dia pun mati syahid di jalan Allah. Ia terbunuh. Nah. Akan tetapi tentunya terkait dengan hadis yang dimaksud yang diterangkan oleh para ulama, maka yang diinginkan adalah orang yang kafir. Nah. Orang yang kafir membunuh seorang muslim di medan jihad. Naam. Yang kemudian dia pun bertobat di jalan Allah dan Allah menerima tobatnya, dia masuk ke dalam Islam dan setelah itu dia pun ikut serta dalam medan perang, medan jihad, berperang di jalan Allah, lalu kemudian dia pun terbunuh sehingga dia pun gugur, mati di atas Islam. Al-Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan hadis Ibnu Abbas yang sebelumnya, demikian pula hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Hadzani al-hadithani fi bayan at-taubah wa anna man taaba taaba Allahu 'alaihi مهما عظم ذنبه لأن الله تعالى قال في كتابه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله menjelaskan bahwasanya kedua hadis ini, hadis Ibnu Abbas, demikian pula hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhum, menjelaskan tentang at-taubah, bahwasanya seorang yang bertobat kepada Allah, seorang yang bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat tentunya, dengan memenuhi syarat taubat sebagaimana telah kita terangkan di awal pelajaran kita. Nah, dia bertobat ikhlas semata-mata untuk Allah, bukan untuk makhluk. Dia meninggalkan dosa tersebut, melepaskan diri dari dosa tersebut. Dia menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Dia berazam, bertekad tidak akan mengulangi dosa itu lagi selama-lamanya. Dan selama tentunya pintu tobat masih terbuka. Ya, selama nyawanya belum sampai ke kerongkongannya, dan selama matahari belum terbit dari tempat terbenamnya. Nah, man tab, tab Allah alaih. Barang siapa yang bertobat kepada Allah, yang sebenarnya bertobat kepadanya, tab Allah alaih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima tobatnya. Mahma azuma dhanbuh, walaupun bagaimanapun besarnya dosanya. Ya. Sebesar apapun dosa yang pernah dilakukannya. Tidaklah kita melihat para sahabat Nabi SAW yang dulunya terjatuh dalam kesyirikan. Setelah itu mereka kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Islam, bertobat dari segala apa yang telah pernah dilakukannya. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka. Bahkan sebahagian mereka telah diberi jaminan surga. Naam. Oleh karena itulah kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Kita kemudian tidak boleh merasa tidak akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat hambanya selama hamba tersebut bersungguh-sungguh dalam taubatnya kepada Allah. Lian Allah ta'ala qala fi kitabihi, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam kitabnya, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Dan orang-orang yang mereka tidak berdoa kepada sembahan yang lain bersama Allah, demikian pula tidak pula membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Wala yaznun, dan mereka juga tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan hal itu, ketiga hal tersebut, melakukan kesyirikan, membunuh jiwa tanpa hak, berzina, yalqa athama, mereka akan mendapatkan balasan dosanya, mendapatkan hukuman dari dosa yang dilakukannya. Jadi dia akan menjumpai, nah, mendapatkan pembalasan dosanya, hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yudha'af lahul azab, akan didapat gandakan untuknya azab pada hari kiamat nanti, yawm al-qiyamah, wa yakhludu fihi muhana, dan dia kekal di dalamnya, ya, akan dikekalkan dalam azab tersebut dalam keadaan terhina. Kemudian Allah mengecualikan, ya, dari orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan, orang-orang yang kemudian membunuh jiwa tanpa hak, yang kemudian orang-orang yang berzina, melakukan dosa-dosa besar. Yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengecualikan, illa, kecuali, man taba, kecuali orang yang bertobat, wa amana wa amila salihan. Ya, bertobat, beriman dan beramal saleh. Beriman yang dimaksud di sini adalah orang yang berilmu. Beriman. Dia kemudian belajar berilmu. Karena iman la yakunu illa bi'ilm. Al-iman la yakun illa bi'ilm. Iman itu tidak akan bisa terwujud, tidak akan ada kecuali dengan ilmu. Naam. Sebagaimana kita syekh Shalih Fauzan fiidallah. Orang yang bertobat, beriman, wa amila shaliha dan kemudian beramal saleh dari ilmu yang telah diketahuinya. Dia beramal, memperbaiki keadaannya. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka mereka itulah orang-orang yang Allah ganti kejelekan-kejelekan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Ya, tadi berbuat kejelekan-kejelekan, sekian banyak kejelekan yang telah dilakukannya. Bahkan di antara kejelekan yang paling besar adalah kesyirikan. Keburukan yang paling besar adalah kesyirikan. Kedzaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Kesyirikan adalah kedzaliman yang besar. Allah Subhanahu wa taala mengganti kejelekan-kejelekan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Masyaallah. Yang tadinya bergelimang dengan dosa dan maasi, maksiat-maksiat, setelah itu Allah beri hidayah kepadanya. Allah beri petunjuk, dikenalkan kepadanya Islam, dikenalkan kepadanya jalan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia memperbaiki keadaannya, bertobat kepada Allah, belajar, beramal. Nah, tidak kemudian dia kembali kepada masa lalunya. Setelah Allah beri hidayah kepadanya. Nah, orang yang demikian keadaannya adalah orang yang tidak ikhlas. Masallah salamat wal'afiyah. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian Syekh bin Uthaymin rahimahullah menjelaskan hadis yang kedua, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau rahimahullah, فَضَحِقَ اللَّهُ إِلَى هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ لأنه كان بينهما تمام العداوة في الدنيا حتى إن أحدهما قتل الآخر فقلب الله هذه العداوة التي في قلب كل واحد منهم وأزال ما في نفوسهما من الغل لأن أهل الجنة يطهرون من الغل والفقه كما قال تعالى في وصفهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين فهذا وجه العجب من الله عز وجل لهذين الرجلين أنه كان بينهما تمام العداوة ثم إن الله تعالى من على هذا القاتل الذي كان كافرا فتاب الله عليه. Kata Syekh bin Uthaymin rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala tertawa kepada kedua orang ini karena di antara keduanya ada permusuhan yang sempurna di dunia. Permusuhan yang sempurna ini karena di antara keduanya ya bermusuhan. Nah, karena di antara keduanya ada permusuhan yang sempurna di dunia sampai salah satu dari keduanya membunuh yang lainnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala membalikkan permusuhan yang ada di dalam hati setiap salah seorang dari mereka, kemudian dan menghilangkan apa yang ada di dalam hati keduanya, ya, dari rasa dengki, rasa dendam, ya, ketika Allah memasukkan keduanya ke dalam surga tentunya. Karena kata syekh, an ahlal jannah, karena penduduk surga itu dibersihkan, disucikan, nah, dari rasa dengki dan rasa dendam. Tidak ada lagi kebencian, ya, kedengkian dalam hati mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dalam Al-Qur'an, "Wa naz'alna ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin." Dan kami menghilangkan, ya, mencabut, menghilangkan apa yang ada dalam dada-dada mereka dari rasa dengki, rasa dendam. Ini bagi penduduk surga. Ikhwanan, ya, karena mereka bersaudara, saling berhadap-hadapan di atas dipan-dipan di dalam surga. Ya, mereka saling berhadap-hadapan di atas dipan-dipan dalam surga. Ini mereka dimasukkan ke dalam surga dan dicabut di dalam hati mereka rasa kedengkian, rasa dendam yang pernah ada di dalam hati mereka ketika di dunia. Inilah sisi, ya, kekaguman dari Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang ini. Ini Allah takjub, Allah kagum, ya, yang mana di antara keduanya memiliki, ya, permusuhan, terdapat permusuhan di dunia. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala manna 'ala hadzal qatil, ya, menganugerahkan, mengaruniakan kepada si pembunuh ini, ya, Allah beri hidayah kepadanya, nah, beri petunjuk, alladzi kana kafiran, yang sebelumnya kafir, yang dahulunya adalah orang kafir. Fataba, lalu dia pun bertobat. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Dia pun bertobat, fataba Allah alaihi. Maka Allah Subhanahu menerima tobatnya. Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya. Fa fihi dalil, dalam hadis yang mulia ini terdapat dalil. Kata Syekh Ibn Utsaimin, dalam hadis yang mulia ini terdapat dalil ala anna al-kafira idza taba min kufrihi walau kana qad qatala ahada min al-muslimin fa inna Allah yatubu alayhi li anna al-islam yahdimu ma qablah. Dalam hadis yang mulia ini terdapat dalil bahwasanya orang kafir apabila dia bertobat, apabila dia bertobat dari kekufurannya, apabila dia bertobat dari kekufurannya, walaupun dia telah membunuh salah seorang dari kaum muslimin, walaupun dia telah membunuh salah seorang dari kaum muslimin. Ada juga orang kafir yang tidak membunuh kaum muslimin. Ya? Jadi kata Syekh, walaupun dia telah membunuh salah seorang dari kaum muslimin, fa inna Allah yatubu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya. Jadi apabila orang kafir tadi bertobat dari kekufurannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobat kafir tersebut. Kenapa? Karena Islam yahdimu ma qabla, karena Islam ya menghancurkan apa yang sebelumnya, menghapus apa yang sebelumnya. Nah, jadi ini mencocoki hadis, ya, hadis Amr bin Al-As riwayat Muslim terkait tentang Islam. Nah, itu menghapus apa yang sebelumnya. Ama alimta, kata Rasulullah, anna al-Islam yahdimu ma qabla. Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Islam itu menghapus, ya, menghancurkan apa yang sebelumnya? Ya. Nah. Jadi dengan seseorang, ya, yang tadinya kafir, setelah itu diberi hidayah, nah, masuk ke dalam Islam, maka na'am, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan dia kekal di dalam neraka, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam surga. Nah, bagaimana dengan tingkatan surganya? Wallahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala yang berkehendak, ya. Tetapi orang-orang yang telah masuk dalam Islam dan mengamalkan Islam, demikian pula orang-orang yang kemudian mengamalkan Islam dalam artian mengisahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam ibadahnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan mereka ke dalam surga. Ya. Nah. Juga dalam hadis ini terdapat faedah disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Nah. Menukilkan ucapan Ibnu Abdul Barr. Qala Ibnu Abdul Barr, istafada min hadzal hadits anna kull man qutila fi sabilillah fa huwa fil jannah. Nah. Dipetik faedah dari hadis ini bahwasanya setiap orang yang terbunuh di jalan Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Baik, kita cukupkan insyaallah. Naqtifilah huna, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.